Yeah. dan nakal salah pergaulan, makan micin kebanyakan. Saya seperti orang dewasa, mendengarnya lagu-lagu cinta, padahal uang jajannya minta sama orang tua. Kita mengalau, kita mengalau, kita mengalau, kita mengalau, kita mengalau, kita mengalau, kita mengalau. Cuma dasar generasi micin, sekolahnya Thank you. folks what it's all about. Now it's time for me to get on. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead.